Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله kita lanjut pengajian kita ini dari kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam fi Syarhi 50 Haditsan min Jawami'il Kalim karya Imam Al-Allamah Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjut pembahasan kita tentang hadis yang keempat tentunya sudah kita ketahui, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya, tentang bagian yang pertama dari hadis ini sudah kita jelaskan alhamdulillah, tentang proses penciptaan janin atau embriologi. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursilullahu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian yang akan kita jelaskan sekarang, wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan malaikat itu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, 4 perkara. Bi katsbi rizqihi, tentang rizkinya, wa amalihi, tentang amal perbuatannya, wa ajalihi, tentang ajalnya, wa syaqiyun aw sa'id, tentang keadaannya, bahagia atau celaka. Nah, di sini Al-Imamul Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau menjelaskan, wa qad warada أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa yang ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara ini yang berkaitan dengan kehidupan si janin itu di masa depannya, dikatakan bahwa itu ditulis tuktabu baina ainayil janin, di antara kedua matanya. Fafi musnad al-Bazzar, Imam al-Bazzar, di musnad al-Imam al-Bazzar rahimahullahu taala, fi kashfil astar wa sanaduhu qawi, dengan sanad yang kuat, dan juga akhrajahu Abu Ya'la, begitu juga Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, idza khalaqallahu an-nasamah qala malakul arham ay rabb adzakarun am untha qala sayaqdi Allahu ilaihi amrah. Di sini Rasulullah menyatakan idza khalaqa Allahu an-nasamah, apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan nasama. Nasama itu apa? Jiwa. Jiwa. Jadi bahasa Arabnya, penduduk Indonesia itu berapa? Mi'atan 35. Kenapa tidak jawab? Mi'atan wa arba'una apa? Million apa? Nasama. Seperti itu. Penduduk negeri ini 240 juta jiwa. Betul enggak? Nah, nasama bahasa Arabnya itu. Atau penduduk apa? Penduduk kota tertentu, 20 million nasama. 20 juta jiwa. Jadi nasama itu jiwa. Idza khalaqallahu an-nasama, apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan nasama, yang jiwa. Qala malakul arham. Nah, di sini malaikat al-arham. Al-arham dalam arti di sini adalah ar-rahim. Bukan dalam arti apa namanya? Silatul arham, tidak. Yang berkaitan dengan ar-rahim, yang di mana itu tempatnya si janin. Ay rabbi adzakarun am unsa? Ya Tuhanku, makhluk ini laki-laki atau perempuan? Qala fayaqdillah ilaihi amrah. Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara ini. Laki-laki atau perempuan? Kemudian malaikat itu bertanya lagi. Tsumma yaqulu ay rabb asyaqiyyun am sa'id? Bagaimana keadaannya? Termasuk dari orang-orang yang bahagia atau termasuk dari orang-orang yang celaka? Sayaqdillahu ilaihi amrah. Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya. Syaqi atau sa'id? Thumma yuktabu ma baina 'ainaihi. Ini dari hadis. Kemudian ditulis di antara kedua matanya. Ma huwa laqin hatta nakbata yunkabuha. Kemudian ditulis di antara kedua matanya apa yang akan ia dapatkan di dunia ini, hatta nakbata yunkabuha, sampai-sampai musibah yang akan menimpanya itu juga ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang ghaib, yang membutuhkan iman. Ditulis di antara kedua matanya, bukan dalam arti ditulis terus dicari tulisannya. Mana tulisannya ini, syaqi atau sa'id? Ya, apa kalau ada tulisan keluar dari perut ibunya itu ada tulisan di sini bahagia? Hah? Kan bisa-bisa itu orang sombong. Saya ini orang yang bahagia, lihat-lihat. Atau tertulis syaqi, orang yang celaka. Mungkin akan dijauhi oleh teman-temannya, sahabat-sahabatnya, keluarganya. Oh, kamu ini orang yang celaka. Jangan hidup bersama kita. Nah, ini semua membutuhkan iman. Di sini pembahasannya membutuhkan iman. Ketika malaikat Allah Subhanahu wa taala yu'mar, diperintahkan untuk menulis empat hal itu, untuk menulis empat perkara itu, di mana dia menulisnya? Ada penjelasannya. Jikalau tidak ada penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita katakan wallahu taala alam. Dengan apa atau di apa si malaikat itu menulis perkara-perkara tersebut? Hanya saja di sini ada penjelasan yang harus kita pahami, yang harus kita imani. Dan ini tentunya ya, Tentunya ini termasuk dari perkara-perkara yang wajib kita fahami, yang wajib kita imani, yang berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya itu termasuk dari rukun min arkanil iman. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam maknanya beriman kepada perilaku-perilaku malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui dan mengimani apa yang mereka laksanakan sesuai dengan penjelasan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian Al-Imamul Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, waqad ruya mauqufan ala Ibn Umar, diriwayatkan mauquf ala Ibn Umar, dalam arti kata-kata Abdullah Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, waqad ruya mauqufan ala Ibn Umar ghaira marfu', naam, ghaira marfu', dalam arti tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, hanya kata-kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa hadithu Hudzaifah ibn Usaid atau ibn Asid al-Mutaqaddim, ada dua pernyataan seperti itu, ibn Usaid atau ibn Asid, intinya Al-Ghifari beliau ini, Hudzaifah ibn Asid atau Hudzaifah ibn Usaid al-Ghifari. Budar al-Ghifari lain lagi ya. Al-Mutaqaddam. Wa hadis Hudzaifah ibn Usaid al-Mutaqaddam sharihun fi anna al-malaka yaktubu dhalika fi sahifa. Wa la'allahu yaktubu dhalika fi sahifatin wa yaktubu baina 'ainay al-walad. Hadis Hudzaifah itu yang kita jelaskan apa, hadirin yang dirahmati Allah? 42 hari itu. Masih ingat tentang 42 hari? Idza marra bin nutfati insan 40 yauma. Apabila umur nutfah itu atau sperma itu berapa? 42 hari, kemudian datanglah malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi setelah masuk dalam proses alaqah dan juga mubghah, intinya di sini malaikat Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan apa? Pendengaran, penglihatan, tulang, daging dan kulit, betul enggak? Masih ingat hadis itu? Nah, itu hadis Hudzaifah. Di sini Asy-Syaikh atau di sini Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali tidak mengulang-ulang lagi sudah. Jadi kita ini sudah paham, beliau ini husnudzon. Kita ini sudah paham, kita ini enggak lupa. Iya. Oleh karena itu, beliau menyatakan wa hadis Hudzaifah Ibnu Usaid sharihun fi anna al-malaka yaktubu dhalika fi sahifatin. Jadi hadis Hudzaifah di sini ada dua hadis. Hadis yang pertama hadis apa? Hadis yang pertama adalah hadis Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yang menyatakan di dalamnya bahwa perkara-perkara yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya untuk ditulis, itu ditulis di antara kedua matanya, di antara kedua mata si janin. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang qawi, dengan sanad yang kuat, dalam arti hadisnya. Di samping itu ada hadis Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam menyatakan apa? Tsumma yakhrujul malaku bis-sahifati fi yadihi fala yazidu ala ma umira wala yanqus. Kemudian dikatakan malaikat itu mengeluarkan lembaran yang ada di tangannya, dan si malaikat itu menulis perkara-perkara tersebut tentang rizkinya, amalnya, ajalnya, syaqi atau sa'id di lembaran itu, kata Rasulullah. Nah, bagaimana penjelasannya? Apakah hadis yang pertama kita buang? Tidak ada yang namanya di antara kedua mata. Malaikat itu menulis di lembaran. Itu yang kita paham. Hadis yang di besar itu kita buang. Atau dikatakan sebaliknya. Semua itu terjadi atau semua itu ditulis di antara kedua matanya. Tidak ada yang namanya lembaran. Tidak bisa untuk dilaksanakan seperti itu. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau menjelaskan, "Wa la'allahu yaktubu dhalika fi shahifa wa yaktubu baina 'ainayhi." Jadi si malaikat itu menulis perkara-perkara tersebut di lembaran yang ia bawa dan juga menulisnya di antara kedua mata. Di antara kedua mata si janin. Apa mani'nya di sini? Apa yang menghalang untuk kita mengatakan yang demikian? Wong kedua-duanya hadisnya sahih. Harus kita pahami dengan jelas insyaallah ya. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala beliau menjelaskan, wa bi kulli halin fa hadhihi al-kitabatu allati tuktabu lil janin fi batni ummihi wa bi kulli halin fa hadhihi al-kitabatu allati tuktabu lil janin fi batni ummihi ghayru kitabati al-maqadir as-sabiqah li khalqi al-khalaiq al-madhkura fi qawlihi taala ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Itu dalam surat Al-Hadid ayat 22. Itu semua hadirin yang dirahmati Allah. Apa yang ditulis oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala atau apa yang ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang satu itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis perkara-perkara si janin, itu bukan tulisan-tulisan yang ada di takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Ini perkaranya lain lagi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim di surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nadra'aha." Tidak ada musibah yang turun di atas muka bumi ini atau yang menimpa kalian, yang menimpa diri kalian, itu semua sudah tertulis di dalam satu kitab min qabli an nabra'aha, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Dalam arti sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Jadi ha di sini bagi yang hafizul Quran mungkin masih bisa dibayangkan itu kembalinya bukan kepada kitab tapi kembalinya kepada al-ard, karena kitab itu mudzakkar bukan muannats. Apa mudzakkar? Laki-laki, iya betul. Jadi dhamirnya itu kalau mudzakkar itu dhamir laki-laki kan hu, betul enggak? Hah? Huwa. Atau anhu. Hah? Anhu dalam arti anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah laki-laki, anhu. Kalau anha misalnya an Aisyah. Anha dalam arti an Aisyah. Oleh karena itu ya, ada beberapa yang yang menyampaikan tausiahnya tiba-tiba ia mengatakan apa misalnya ya, qala asy-syekh al-albani rahimahallahu taala, jadi haknya itu dikasih fathah sama dia, hak yang dia sebut maksudnya adalah hak mudzakkar, hak laki-laki. Kalau hak perempuan ditambahkan alif, bisa dibayangkan kan, kalau hak perempuan ditambahkan alif. Kalau hak laki-laki tidak ada alif. Ya, hak gitu. Rahimahu ra ha mim ha. Ra ha mim ha. Nah, kita harus mengatakan apa? Rahimahullah. Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau jadi kita mengatakan rahimahullah itu dengan dhamma di atas ha. Tapi kalau itu dirubah dengan fathah, jadinya apa? Rahimahullah, rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah. Jadikan perempuan itu Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Semuanya rahimahullah. Semuanya jadi perempuan, tidak ada laki-lakinya. Tidak bisa seperti itu. Merubah tashkil, merubah harakah dari dhamma ke fathah atau sebaliknya akan merubah makna. Ini pentingnya untuk belajar bahasa Arab. Hadirin yang dirahmati Allah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau berfatwa bahwa mempelajari bahasa Arab hukumnya wajib. Karena Anda ya ayyuhal muslim dan juga Anda ya ayyatuhal muslimah ada kewajiban untuk memahami agama Islam. Betul atau tidak? Dan tidak ada sabil, tidak ada jalan untuk memahami agama Islam tanpa memahami bahasa Arab. Dan Al-Qa'idah mengatakan, ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kalau suatu yang wajib itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan suatu yang lain, maka suatu yang lain itu hukumnya juga wajib. Antum mau melaksanakan sholat tanpa wudu, bisa? Tidak bisa. Sholat wajib dan antum tidak bisa melaksanakannya kecuali dengan wudu, maka hukum wudu itu adalah wajib. Begitu juga kita ada kewajiban untuk memahami Al-Quran wa Sunnah, untuk memahami syariat, untuk memahami agama Islam. Dan itu semua dengan bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkannya dengan bahasa Arab. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus Rasulnya yang terakhir, orang Arab. Di sini tidak ada fanatisme atau fanatik. Kenapa kok bahasa Arab? Kenapa kok bahasa Arab? Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Kenapa kok tidak diturunkan dengan bahasa Inggris? Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ini semua perkara-perkara ini dibutuhkan iman, bukan dikritik. Dan harus dipelajari menuju ke jalan yang baik, jalan yang benar. Ya jelas ya, jadi fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa kita ini kaum muslimin, al-muslimuna wal muslimat, al-mu'minuna wal mu'minat, ada kewajiban untuk memahami bahasa Arab, tujuannya adalah untuk memahami Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Jadi firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita kembali kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hayat ayat 22. Dhamir itu min qabli an nabra'aha. Kembalinya kepada apa? Bumi. Al-ard. Bumi. Karena mu'annas. Yang namanya bumi itu mu'annas. Sedangkan kitab itu mudhakkar. Walaupun kitab itu kalimat yang apa namanya, yang paling dekat dengan dhamir. Jadi kan ada kaidah mengatakan bahwa dhamiru ya'udu ila ma huwa akrab. Bahwa dhamir itu kembalinya kepada kalimat yang terdekat. Betul. Tapi antum lihat dulu. Dhamirnya mu'annas. Dhamirnya ini dhamir perempuan. Kalimat yang terdekat ini laki-laki. Masa mau dipaksa gitu? Ya, gak bisa lah. Dilihat kalimat yang sebelumnya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menulis takdir-takdirnya subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Allahul Mahbub. Itu sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Bumi. Itu maknanya. Bukan dalam arti Allah subhanahu wa ta'ala menulis takdir-takdirnya yang ada di dalam Allahul Mahfuz sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Allahul Mahfuz. Nyambung gak mana? Hah? Gak nyambung. Allah menulis takdir-takdir yang ada di dalam Allahul Mahfuz sebelum Allah menciptakan Allahul Mahfuz. Kan gak nyambung. Gimana sebelum menciptakan terus ditulis? Ya gak ada itu Allahul Mahfuz. Dalam arti sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi. Dan juga ada tentunya ada hadis yang menyatakan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhumah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qaal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, innallaha qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana. Ini penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan takdir-takdirnya untuk makhluk-makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, atau 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir-takdirnya Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluknya. Jadi hadis ini yang menjelaskan ayat tadi yang ada di dalam surah apa? Al-Hadid ayat berapa? Ayat 22. Apa suatu yang dikatakan suatu yang pertama kali yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan al-qalam. Betul enggak? Pena. Ada surah di Al-Qur'an namanya surah Al-Qalam. Nama-nama surah, hadirin yang dirahmati Allah, nama-nama surah yang ada di dalam Al-Qur'an Karim itu semua dikatakan ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tartibus suwar, tartib urutan surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an Karim, ijtihad dari para sahabat ridwan Allah taala alaihim ajmain. Tetapi nama-nama surah itu bukan dari sahabat fulan atau sahabat alan. Abu Bakar Siddiq menamakan surah ini dengan nama ini. Umar bin Khattab tidak. Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada surah yang Allah Subhanahu wa taala namakan surah Al-Qalam. Dan suatu yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah Al-Qalam, yaitu pena. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi dan lain-lainnya rahimahumullahu taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam bersabda, awwalu ma khalaqallahul qalam. Suatu yang pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, pena. Faqala lahu, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pena itu, uktub, tulislah. Fajara bima huwa ka'idun ila yaumil qiyamah, maka qalam itu atau pena itu menulis segala perkara-perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau ingin menjelaskan bahwa empat perkara ini tentang apa? Rizki, amal, ajal, bahagia atau celaka, ya, keadaan dalam arti bahagia atau celaka. Tentang empat perkara ini yang berkaitan dengan si janin itu tidak diketahui oleh malaikat Allah Subhanahu. Padahal dikatakan mereka itu adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dari cahaya. Tapi itu juga si malaikat tidak mengetahui. Di dalam surah An-Naml, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Jadi katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun atau tidak ada satu makhluk pun yang ada di langit dan juga yang ada di bumi yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka ada tugas di langit dan mereka juga ada tugas di bumi. Tetapi tidak ada satu pun dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Tentang empat perkara itu yang berkaitan dengan janin, dan kita semua hamba-hamba Allah, itu semua sudah tertulis di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentang ajal, siapa yang mengetahui ajal ini? Kapan antum meninggal dunia? Di mana antum akan meninggal dunia? Dalam keadaan apa akan meninggal dunia? Tidak ada yang mengetahui. Malaikatul maut juga tidak tahu. Kecuali kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ambil nyawa fulan, nyawa fulan, nyawa fulan, itu diambil semua sama malaikat. Intinya di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada perintah, ya sekarang ini belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seorang di antara kita ini. Sekarang detik-detik ini di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala belum memerintahkan. Oleh karena itu kita masih bisa hidup. Betul enggak? Saya masih bisa menyampaikan dan antum masih bisa mendengar. Coba kalau sekarang ada perintah. Mati. Insyaallah sifatnya majidah Allah. Insyaallah sifatnya. La ilaha illallah. Ada satu orang. Ya. Ini baru saya dapat kabar itu tadi. Salah satu itu. Orang ini orang saleh. Orang saleh masyaallah. Jadi kebiasaannya yaitu masuk ke masjid sebelum azan subuh. Ya. Sebelum azan subuh, biasanya masuk masjid sebelum azan subuh, dia sholat beberapa rakaat jelas rakaat. Kemarin si muadzin itu, tukang azan ini masuknya setelah orang itu. Orang itu selalu masuk yang pertama. Belum azan subuh, mungkin sekitar setengah jam seperti itu. Intinya si muadzin itu masuk, tukang azan itu masuk ke dalam masjid. Orang itu sudah geletak di as-saffal awal. Tubuhnya berbaring di as-saffal awal, tubuh tanpa nyawa. Tinggal dunia. Dalam keadaan bersih. Bajunya bersih, wangi-wangian, masya Allah. Tentunya dia sudah berwudu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di as-saffal awal meninggal dunia. Nah, ini yang namanya kesempatan. Innamal a'malu bil khawatim. Nanti akan kita ketahui, disebut oleh Imam Ibnu Rajab al-Hanbali, innamal a'malu bil khawatim. Jadi yang namanya amal yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk si fulan ini masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, bahagia atau celaka, itu pada akhir-akhirnya. Akhir-akhirnya. Oleh karena itu apa doanya Rasulullah? Ya muqallibal qulub. Ini faedahnya. Faedahnya apa kita untuk membaca doa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Untuk tetap taat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal itu. Asy-Syaikh, salah satu masyayikh dari Biladul Haramain. Beliau menceritakan kepada kita semua, dan ini kisah nyata. Dan beliau ini orang Islam. Kemarin itu jadi ada seorang yang mimpi. Dan insyaallah ini mimpinya mimpi yang baik, ruh yang salih. Di dalam mimpinya itu dia melihat nomor HP sama nama. Dan dia diperintahkan untuk menghubungi si fulan itu. Hari yang pertama, hari yang kedua, hari yang ketiga. Ini artinya apa? Nomor HP sama nama seorang, kemudian diperintahkan untuk menghubunginya. Dia bertanya kepada seorang alim, apa artinya ya Syekh? Artinya antum teleponin. Betul gak? Antum masih hafal nomornya? Iya masih hafal. Teleponin coba. Namanya masih tahu, iya masih telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Antum fulan bin fulan, iya, betul. Kalau dia tahu dari mimpi, antum fulan bin fulan, iya. Ya sudah, alamat antum di mana? Kenapa? Ya, anak ini saudara antum se-Islam dan se-Iman. Tobol silahkan. Dikatakan ketika orang itu membuka pintunya ke rumahnya, orang ini melihat kaki. Biasa-biasa saja tampangnya, itu bukan tampang yang gimana gitu, orang alim, orang apa namanya, mutawwi', ha? Biasa-biasa aja. Wajah itu biasa-biasa saja tuh. Ditanya, antum betul nama antum fulan bin fulan? Iya, nama saya fulan. Sebelumnya di mimpinya itu dia disuruh mengajak orang itu umrah. Disuruh mengajak orang itu umrah. Intinya dia mengatakan, saya ini saudara antum se-Islam dan se-Iman. Dia tidak ceritakan dengan detail ya. Intinya dia mimpi, dia melihat nomor HP, kemudian nama, 3 kali berturut-turut selama 3 hari, dan diperintahkan untuk mengajak orang itu umrah. Sekarang saya ingin mengajak antum umrah. Tapi dia di Saudi ya, tapi di luar kota Makkah. Di Saudi tapi di luar kota Makkah. Dia bilang, gimana kalau ditunda besok, soalnya mungkin hari ini saya agak sibuk. Umrah enggak sampai sehari selesai. Cuman beberapa jam doang. Tolong umrah bersama saya. Ya sudah, bismillah, tawakal ala Allah. Mereka umrah. Dikatakan sampai di miqat, mandi, kemudian memakai pakaian ihram, melaksanakan tawafnya, sa'inya, selesai semua dari umrahnya, mereka kembali. Di perjalanan orang itu, orang yang apa namanya, yang dimimpi itu, dia bilang kepada temannya itu, dia ingin balik lagi ke Masjidil Haram hanya sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat kok, habis itu kita pulang. Ya tentunya orang yang disuruh itu bersedia. Jangankan dia bilang sholat 2 rakaat, saya ini ngajak antum untuk umrah yang berjam-jam. Apalagi sholat 2 rakaat, ayo kita kembali lagi, tidak apa-apa. Dia melaksanakan sholatnya 2 rakaat di depan Al-Ka'bah. 1 rakaat masuk rakaat yang kedua, sujud yang kedua, tidak bangun-bangun lagi. Meninggal dunia. Baru faham dia itu, kenapa saya itu disuruh untuk mengajak fulan bin fulan umrah, supaya dia itu meninggal di depan Al-Ka'bah, Husnul Khatimah, di dalam sholat di depan Al-Ka'bah. Dia kembali kepada keluarganya, dia bertanya sama istrinya, sama istri almarhum itu, apa sih amalannya, kok bisa masya Allah meninggal di dalam sholat, di sujud di depan Ka'bah lagi. Dia bilang, suami saya ini biasa-biasa saja amalannya. Hanya saja ada tetangga saya ini yang janda memelihara anak yatim. Janda memelihara anak yatim. Pada hari-hari terakhirnya, suami saya ini selalu memberi makan malam kepada anak-anak yatim itu. Sampai-sampai dia bersumpah demi Allah, saya tidak akan makan malam sebelum mereka makan. Itu saja amalannya, continue, istiqamah. Ini yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Untuk dia itu mendapatkan husnul khatimah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meminta dari kita ini amal-amal yang luar biasa. Amal-amal yang membebankan diri, yang melelahkan diri, yang menyiksa diri, tidak. Agama Islam ini mudah untuk dilaksanakan. Tetapi istiqamah, antum laksanakan istiqamah. Berapa rakaat salat duha yang antum bisa laksanakan? 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat, tapi istiqamah. Jangan 2 rakaat hari ini, 2 rakaat besok, 4, besok 8, besoknya bolos, seminggu bolos, gak sholat. Jangan seperti itu. 2 rakaat tapi istiqamah, ini yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang namanya qiyamul lail, tahajud. Ada orang yang bangun dari jam 1 malam, ada orang yang bangun dari jam 2 malam, jazahullah khair. Tapi antum bisanya setengah jam sebelum azan subuh. Tetapi bisa istiqamah, continue, itu yang antum laksanakan. Enggak usah nanti jam 2 malam, kemudian di pagi harinya dia itu lelah. tidak bisa kerja, tidak bisa kuliah, tidak bisa belajar, tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Jangan seperti itu. Intinya amal yang sedikit dilaksanakan dengan ikhlas, insya Allah dinilai Allah Subhanahu Wa Taala ini amal yang baik, dan insya Allah itu yang akan mendatangkan husnul khatimah. Nah, jadi yang namanya ajal, hadirin yang dirahmati Allah, yang namanya mati, ya, itu datangnya dengan tiba-tiba, dan jangan difahami. Saya fokuskan ini karena hari-hari terakhir ini banyak kejadian-kejadian yang aneh. Banyak sekali dari orang-orang yang sehat walafiat, yang mereka hidup di sekitar kita, tiba-tiba mereka meninggal dunia. Beberapa hari yang lalu, ada seorang, termasuk di sini, dia itu sehat walafiat, umurnya 40 lebih. Dia dikatakan mengecek tubuhnya sebelum meninggal dunia beberapa bulan, dan tidak ada penyakit yang membahayakan di tubuhnya itu, tidak ada. Tetapi kemarin tiba-tiba meninggal dunia tanpa sebab. Jam 5 sore, ia tutup tokonya, kemudian merasakan sakit di badannya, dia panggil keluarganya, ba'dal maghrib meninggal dunia. Pagi itu masih sehat walafiat, masih sarapan sama istri dan anak-anaknya, masih ke pasar, masih buka toko, masih melayani dan lain sebagainya. Jam 5 masih menutup toko, masih nyetir mobil sebelum maghrib, masih nyetir mobil sendiri pulang ke rumah. Kemudian merasakan sesuatu yang sakit dalam tubuhnya, dan itu perasaan dia, itu firasat dia. Dia panggil keluarga-keluarganya, kakak-kakaknya, adik-adiknya dipanggil, semua kumpul. Setelah itu ia meninggal dunia. Fakam min sahihin, apa kata Imam Syafi'i? Fakam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina. Berapa banyak orang yang sahih, orang yang sehat walafiat, maaf, meninggal dunia tanpa sakit. Fakam min sahihin mata min ghairi illah, wa kam min saqim, dan berapa banyak orang yang sakit, ashahina minad dahri, masih hidup bertahun-tahun. Betul enggak? Si fulan difonis oleh dokter umur antum tinggal 2 bulan lagi. Tiba-tiba, bukan 2 bulan, 2 tahun. Masih bisa hidup, masih bisa makan, masih bisa minum, masih bisa kumpul sama keluarganya, masih bisa ke masjid, dan lain sebagainya. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting, yang harus kita fahami, kita ini harus bersiap-siap. Bersiap dalam arti bersiap-siap diri, dengan melaksanakan segala ibadah yang wajib dan juga yang sunnah. Sekali lagi, dengan melaksanakan segala ibadah yang wajib dan juga yang sunnah. Dengan ikhlas dan juga sesuai dengan batas kemampuan. Jangan berlebihan dalam beribadah itu. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebihan dalam ibadah. Biasa-biasa saja. Laksanakan sesuai dengan aturannya. Laksanakan sesuai dengan ajarannya. Di samping itu bersihkan yang namanya hati. Bersihkan. Jangan sampai antum tidur malam tetapi masih ada rasa dendam terhadap fulan atau Allah. Masih memikirkan besok ya apa nih ya, kalau saya ketemu apa yang harus saya katakan ya, apa yang harus saya laksanakan ya, supaya dia tahu, supaya jangan seperti itu. Bersihkan, bersihkan itu semua. Ini tempat satu-satunya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pengaruh yang positif. Ini pengaruh yang positif dari amal ibadah itu. Kalau tidak ada pengaruhnya di dalam hati, cepat bersu'udzon terhadap saudara-saudaranya seislam dan seiman, atau yaitu intinya iri, dengki dan lain sebagainya yang kalian ketahui itu dari penyakit-penyakit hati. La ilaha illallah. Ya apa, kita juga bingung. Dikatakan sholatnya itu diterima, tidak diterima, yaitu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu tujuannya hadirin yang dirahmati Allah. Karena di zaman sekarang ini banyak perkara-perkara yang membingungkan. La ilaha illallah. Banyak perkara-perkara yang membingungkan. Tiba-tiba di satu keluarga, ini banyak kejadian seperti itu. Tiba-tiba di satu keluarga, ini keluarga yang salihin, yang kita tahu mereka ini salihin, masya Allah. Tiba-tiba ayahnya meninggal dunia, langsung besokannya mereka ribut. Loh ada apa? ada ribut tentang warisan. Tertipu, ditipu oleh setan. Yang sebelumnya itu masya Allah istiqamah dengan sholatnya, dengan pengajiannya dan lain sebagainya. Umrahnya masya Allah, sedekahnya masya Allah. Ini madhal, pintu dari pintu-pintu setan ini yang namanya harta. Ditipu oleh setan dari harta. Tertipu dia, jatuh langsung. Hilang semua, ibadah-ibadah yang lain itu semua hilang. Hati-hati. Kalau dalam keadaan jatuh begini, tiba-tiba datang malaikat maut, diambil nyawanya. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita kaji sekarang. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira. Masyaallah, ini perbuatannya. Perbuatan amal ahli al-jannah dekat sudah dengan surga, tetapi dilewati oleh setan, ditipu oleh setan dan dia tertipu. Selanjutnya yang masuk malaikatul maut. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan tidak beriman. Meninggal dalam keadaan hati kotor. Nas'alullah salamata wal afiyah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini hadis yang sangat penting, hadirin yang dirahmati Allah. Yang sangat penting, yang harus kita pahami dengan benar. Dengan detail. Naam. Sudah masuk waktu. Baik. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali kepada penjelasan Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala dalam kitabnya ini Jami'ul Ulum wal Hikam. وقد سبق ذكر ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الملك إذا سأل عن حال النقطة أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق ويقال له إنك تجد فيه قصة هذه النقطة وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة. الإمام ابن رجب di sini menjelaskan bahwa banyak riwayat-riwayat atau dari beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, tentunya ini hukumnya marfu', penjelasannya ini adalah penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa ada riwayat-riwayat yang menjelaskan apabila si malaikat ini bertanya tentang keadaan si janin ini bagaimana dari segi rezekinya, amalnya dan lain sebagainya, dikatakan lihat di dalam Allah Al-Mahfud, apa yang tertulis untuk. Maka banyak sekali dari an-nusus, ya, banyak sekali dari an-nusus, yaitu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wasallam yang menjelaskan tentang bahwa perkara-perkara itu semua sudah tertulis di dalam Allah Al-Mahfud. Jadi sekali lagi, segala takdir Allah subhanahu wa ta'ala sudah ditulis Allah subhanahu wa ta'ala dalam Allah Al-Mahfud. Dan tidak ada yang mengetahui takdir-takdir tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu pun dari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala, beliau menulis juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang berkaitan dengan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita pahami dengan benar. Dan ini dikatakan adalah hadis Ali bin Abi Talib. Hadis Ali bin Abi Talib yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala di dalam sahihnya. Dan hadis ini ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, babun al-mau'izatu 'indal qabr. Babun al-mau'izatu 'indal qabr, memberi mau'izah, memberi nasihat di kuburan. Baik. Memang itu sunnah untuk kita memberi mau'izah, untuk kita memberi nasihat katakan sebelum mengubur jenazah, ya, sebelum mengubur jenazah. Atau sekarang dilaksanakan setelahnya. Betul enggak? Dilaksanakan setelahnya. Tapi kalau sesuai dengan dalilnya itu sebelumnya. Tapi di sini ulama intinya secara umum membolehkan. Sebelum atau setelah. Tetapi jikalau, apalagi sekarang ini. Sekarang ini kita melaksanakannya setelah si jenazah itu, setelah si mayit itu masuk ke liang lahat. Ini jangan panjang-panjang mau'idahnya. Jangan panjang-panjang. Kalau panjang-panjang mau'idahnya, maka dia tidak melaksanakan sunnah. Sebaliknya, melaksanakan bid'ah. Ada apa panjang-panjang antum ngasih mau'idah dalam kuburan 20 menit, 30 menit. Wong si mayit sekarang didatangi sama malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa ma hadza wa ma dzakar rajul alladzi ursila ilaikum. Ini ngomong panjang lebar. Ya, kalau dia bisa ngomong itu tolong ana sekarang. Ana ini minta istighfar antum. Ana minta doa, ketetapan, bukan panjang lebar mau mau'idzah atau nasihat. Di sini tempatnya kalau mau nasihat di atas mimbar atau duduk di sini, ayo kita buka pengajian. Bukan di kuburan buka pengajian. Tapi dikatakan sunnah untuk memberi mau'idzah. Sebatas yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa itu hadisnya hadirin yang dirahmati Allah? Kita jelaskan bahwa ini terkenal dengan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, saya sebutkan, saya jelaskan dengan bahasa Indonesianya singkat waktu. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata bahwa pada suatu hari ketika kami ingin menguburkan jenazah di pemakaman Baqi al-Gharqab, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau zaman dahulu para sahabat, mereka itu bukan apa namanya menggali kemudian mendatangkan jenazah, tidak, mereka mendatangkan jenazah dulu. Ya, jenazah si mayit itu didatangkan di kuburan, kemudian baru mereka menggali. Ya, ada mungkin 2 orang, 3 orang atau 4 orang yang menggali. Nah, di sini untuk memanfaatkan waktu, ini ada mayit, ini ada liang lahat. Harga tanah yang kemarin berapa? Hah? Itu rumah yang di sana dijual. Atau nomor HP antum berapa? Ada lagi yang ngerokok. La ilaha illallah. Ngerokok dengan enaknya ngerokok sambil menghayal, di sampingnya ini mayit yang temannya yang lain sedang menggali. Itu tidak selayaknya seperti itu. Jadi intinya, tentunya para sahabat itu ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang salihin. Itu juga, jangan sampai mereka membicarakan perkara-perkara yang lain, mungkin yang berkaitan dengan dunia, maka Rasulullah mengisi waktu dengan memberi mau'idhah kepada mereka. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam di sini, ma min nafsin manfusa illa waqad kataballahu makanaha minal jannati awin nar. Jadi tidak ada jiwa yang dilahirkan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala sudah menulis tempatnya di surga atau di neraka. Masing-masing kita ini yang ada di dalam masjid ini, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menulis tempat kita di akhirat itu di mana. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita semua termasuk min ahlil jannah. Wa illa waqad kutibat syaqiyatan illa waqad kutibat syaqiyatan aw sa'idah. Dan juga si jiwa ini sudah tertulis termasuk dari orang-orang yang bahagia, termasuk dari ahlil jannah, atau dari orang-orang yang celaka dari ahlina. Faqala rajul, tiba-tiba ada seorang yang berkata, afala namkutu ala kitabina ya Rasulullah wa nad'ul amal. Ya sudah, kalau seperti itu kami bersandar kepada kitab itu, kepada takdir itu. Untuk apa kami beramal ini? Melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dakwah, silaturahim, dan lain sebagainya. Sedekah, untuk apa kita beramal? Uang semuanya sudah dicap dan tidak ada perubahan dalam takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini min ahli jannah, ini min ahli nar. Gimana ya Rasulullah? Tidak usah beramal, kita bersandar terhadap takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan kepada kita. Apa jawaban Rasulullah? I'malu, beramallah kalian. Itu bukan urusan kalian. Untuk kalian memikirkan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menentukan sikap, itu bukan urusan kalian. Bukan urusan kalian. Urusan kalian, i'malu, beramallah. Ada yang protes? Pertanyaannya? Ada yang protes gak saat itu? Ini bukan jawaban ini. Gak logis jawabannya ini. Ada yang mengatakan seperti itu? Di antara para sahabat, tidak ada. Tidak. Di zaman mereka, setelah Rasulullah wafat, zaman tabi'in, tabi' tidak ada. Muncul di zaman sekarang ini dari orang-orang liberal yang bodoh itu. Ini mereka memprotes. Oh, ini tidak logis. Ini harus dikritik ini. Antum yang akan dikritik sama malaikatul maut nanti. Kalau ini harus diimani dan dilaksanakan. I'malu, beramallah kalian. Kalian diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Kalian diwajibkan untuk bertakwa. Kalian diwajibkan untuk bersilaturahim. Kalian diwajibkan untuk ini. Itu dilaksanakan. Untuk memikirkan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian menentukan sikap. Jangan. Itu bukan urusan kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa masing-masing akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan apa yang telah ditentukan, apa yang telah ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Amma ahlus sa'ada fayuyassaruna li'amali ahlis sa'ada. Orang-orang yang bahagia itu akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amal-amal orang-orang yang bahagia, untuk melaksanakan amal-amal ahli jannah. Sedangkan ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka, itu juga dimudahkan untuk mereka beramal dengan amal-amal ahli nar, penghuni api neraka. Walhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah, kalian ini berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kehadiran kalian di masjid ini, kehadiran kalian di masjid ini termasuk dari amal-amal ahli surga, apa termasuk dari amal-amal ahli neraka? Ahli surga. Kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala biiznillah, insyaAllah dengan rahmatnya, akan masukkan kita semua termasuk dari orang-orang yang bahagia. Penghuni surga. Dalilnya apa? Dalilnya ini. Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan, walhamdulillah, memudahkan kita untuk bisa melaksanakan sholat lima waktu berjamaah, memudahkan untuk bisa hadir majelis ta'lim. Coba berapa sekarang yang hadir majelis ta'lim dihitung, dan berapa banyak di jalanan yang gak hadir? Dengan alasannya masing-masing. Dengan alasannya masing-masing, dengan kesibukannya masing-masing. Intinya, ada yang diarahkan Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan yang baik, dan juga ada yang diarahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan yang tidak. Apabila ada seperti itu hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dia tuh ingin melaksanakan perkara ini. Tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkannya, subhanallah, tiba-tiba ada saja uzurnya. Baru saya mau melaksanakan, tiba-tiba begini. Tiba-tiba enggak jadi-jadi terus. Sampai malaikatul maut datang, dia belum melaksanakan amal yang baik. Karena tidak ada izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya subhanahu wa ta'ala di salah satu hadis yang qudsi yang sahih, ana 'inda husni dhanni 'abdi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, falyadhun bima syaa, terserah dia. Ingin berprasangka buruk, itu yang akan ia dapatkan. Apabila ia berprasangka baik kepadaku, itu juga yang akan ia dapatkan. Kita berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan meminta, jangan berhusnudzon terus tidak ada amal. Cuma modal husnudzon ya. Modal husnudzon, modal husnudzon, itu kadzab. Pendusta dia. Law hassanu dhanna la ahsanul amal. Apabila mereka itu yang dikatakan oleh salah satu ulama salaf, apabila mereka berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu akan beramal baik. Ini buktinya amal baik ini, bahwa mereka ini berhusnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika tidak ada bukti, fadzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa'asbahtum minal khasirin, sebagaimana firman-Nya subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Karim. Tiba-tiba husnudzonnya itu tidak ada, dan dia menjadi orang-orang yang rugi di hari kiamat. Loh, mana husnudzon? Itu bukan husnudzon, su'udzon itu. Cuman berkata di lisan husnudzon, tetapi tidak ada bukti dari amal-amal yang Baik. Jadi kita selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita selalu istiqamah di jalan yang benar, dan juga di samping itu kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diteguhkan di jalan yang benar sampai kita meninggal dunia. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.